seroja bunga seroja hiasan sanggul remaja putri remaja rupa yang elok dipandang hanya dipandang pujalah dia oh saja sekedar saja mengapa remaja putri remaja mengapa kau bermenung adik berhati bingung mengapa kau bermenung adik berhati asmara, janganlah engkau percaya akan asmara. Asmara, janganlah engkau percaya akan asmara.